إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمعة جمعة yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk kemurahan Allah Azza wa Jal adalah dengan dijadikannya bagi hamba-hambanya musim-musim atau waktu-waktu yang di sana amalan-amalan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utamakan dari yang lainnya. Dan kita ma'asyiral muslimin, sebentar lagi akan memasuki sebuah bulan yang agung, salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, yang pada bulan tersebut terdapat hari-hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dari hari-hari yang lain. Dan seorang muslim tentunya ketika akan menghadapi suatu perkara yang agung butuh darinya persiapan-persiapan sehingga dia betul-betul bisa memanfaatkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan dari keutamaan-keutamaan pada hari tersebut, sehingga dia tidak menyesal karena hilang darinya kesempatan yang tentunya tidak akan mungkin bisa dia jumpai lagi, sebab waktu-waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan kemuliaan hari-hari tersebut ma'asyiral muslimin bersumpah dengannya sebagaimana dalam firman-Nya, wal fajr wa layalin ash wasyaf'i wal wat, demi fajar dan demi malam hari-hari yang 10. Para ulama ahli tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya wa layalin ash, yakni malam-malam dari hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya karena kemuliaan hari-hari tersebut ma'asyiral muslimin. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi khairun min ayyamil ashr." Qalu wal jihad ya Rasulullah. Qala wal jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada suatu hari di antara hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala yang amalan-amalan saleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada amalan di hari-hari yang 10, yaitu hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat ridwanullah alaihim bertanya, Tidak pula jihad, wahai Rasulullah. Tidak pula jihad. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Mati dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin. Betapa besarnya keutamaan di bulan-bulan tersebut. Atau di hari-hari tersebut. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan amalan-amalan di bulan itu melebihi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada amalan jihad yang merupakan puncak keislaman seorang hamba. Namun, sungguh sangat disayangkan ketika seorang hamba telah diberi peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan peluang yang begitu besar, tidak bersemangat, umur kita pendek, kekuatan kita sedikit. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan hari-hari yang dimuliakan dan dilipat gandakan amalan padanya, maka jangan sampai seorang muslim menyia-nyiakannya. Dan sungguh penyia-nyiaan terhadap kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melahirkan kecuali penyesalan. Hal tersebut memiliki sebab-sebab, ma'asyiral muslimin. Sebab-sebab sehingga seorang hamba tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan dari kesempatan-kesempatan. Tidak diberi taufik untuk bisa beramal. Bahkan yang ada pada dirinya adalah kemalasan dan kemalasan. Ketahuilah bahwasanya di antara sebab utama yang menghalangi seorang hamba dari bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena memang dosa dan kemaksiatan tersebut tidaklah membuahkan kecuali kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, dan balasan bagi perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang semisal dengannya. Sehingga seorang ketika berbuat kemaksiatan, maka dia pun akan terus terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya, kecuali apabila dia segera bertaubat dan mencabut diri dari kemaksiatan tersebut. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang mengatakan, inni qad ujahizu tahuri li salatil lail walam akum. Wahai Hasan, sebenarnya aku telah mempersiapkan air wudhuku. Setelah dia persiapkan sebelum tidur, dia persiapkan air wudhunya untuk bisa bangun malam, untuk bisa melakukan sholat malam, akan tapi aku tidak bisa bangun. Maka apa jawaban seorang alim yang mulia ini? Beliau mengatakan bahwasanya yang menghalangi dirimu itu adalah dosa-dosamu. Yang menghalangi dirimu untuk bisa bangun adalah dosa-dosa yang ada pada dirimu. Lihat bagaimana dosa menghalangi seorang hamba dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak kita pungkiri, ma'asyiral muslimin. Seorang yang bergelimang dalam kemaksiatan, maka tidak akan mungkin ada pada dirinya semangat untuk beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah penyia-nyiaan waktu dan bermaksiat dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencontohkan kepada kita dalam khutbah-khutbah beliau untuk meminta perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa ini yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Oleh karena itulah, sebelum kita memasuki hari-hari yang mulia tersebut, karena kita sekarang berada di Jum'ah yang terakhir dari bulan Dzulhijjah, ma'asyiral muslimin. Jum'ah yang akan datang, kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, telah masuk pada 10 hari dari awal-awal bulan Dzulhijjah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan hari-hari tersebut dari hari-hari yang lain. Oleh karena itulah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taubat, dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, sehingga jangan sampai dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut menjadi penghalang kita sehingga kita tidak bisa beramal pada hari-hari yang mulia tadi. Kemudian di antara perkara yang menghalangi seseorang dari bersemangat dalam beramal adalah tulul amal, angan-angan yang panjang. Angan-angan yang panjang, merasa bahwasanya dia masih lama hidup di dunia, merasa bahwasanya kematian masih jauh darinya. Dan ini merupakan perkara yang sangat banyak menjatuhkan manusia, ikhwani fillah, dari beramal, menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyangka bahwasanya masih banyak kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Masih panjang waktunya, sehingga nantilah, nantilah dan nantilah. Akhirnya belum sempat dia beramal, ternyata kematian sudah mendatanginya. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang betul-betul jauh dari perkara ini, ma'asyiral muslimin. Mereka beribadah di hari-harinya seakan-akan kematian begitu dekat dengannya. Dan inilah yang hendaknya ada pada diri seorang muslim. Sebab kematian adalah perkara yang mesti datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan tersebut. Banyak anak-anak muda yang meninggal, bahkan anak-anak yang masih kecil sebelum dia mencapai umur dewasa. Orang yang di pagi harinya masih dalam keadaan sehat, tiba-tiba di sore harinya sudah dalam keadaan sekarat. Orang-orang yang di sore harinya masih dalam keadaan hidup, tiba-tiba di malam hari sudah didapati di ranjang kematian. Tidak ada yang menjamin, ma'asyiral muslimin, bahwasanya esok hari kita bisa menghirup udara kembali. Oleh karena itulah, panjangnya angan-angan merupakan perkara yang sangat menghalangi seorang hamba dari bersegera dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengkhabarkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tidak lain dikarenakan mereka tidak mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang penduduk neraka. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Dan mereka di dalam neraka meraung-raung meminta, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami bisa beramal dengan amalan-amalan yang dulu kami tinggalkan. Lihat apa harapan mereka untuk dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dalam dunia, tidak lain harapannya untuk diberi kesempatan walaupun sedikit agar bisa beramal dengan amalan kebaikan. Sehingga kita ini yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, maka jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ikhwani fillah, sebelum datang waktu di mana penyesalan tidak lagi berguna. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu kami telah memberikan kalian umur yang cukup bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan darinya? Akan tapi kenapa kalian tidak mau mengambil peringatan darinya? Malah kalian menyia-nyiakan umur tersebut dan mempergunakannya pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di hari-hari yang singkat ini, marilah kita senantiasa menghadirkan pada diri-diri kita, ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, bahwasanya kematian adalah perkara yang pasti, dan sesuatu yang pasti itu adalah sesuatu yang dekat. kullu ma huwa atin wa huwa qarib. Semua perkara yang pasti datangnya, maka itu adalah perkara yang dekat. Terlebih lagi, perkara tersebut adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan diberikan kepada seorang pun dari hamba-hambanya. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian di antara penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari bersemangat dalam beramal, yaitu tidak lain adalah kejahilan terhadap keutamaan suatu anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena memang kejahilan ma'asyiral muslimin merupakan sebab utama setiap kejelekan. Sehingga ketika seorang jahil terhadap keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, maka tentunya dia tidak ambil peduli terhadap perkara tersebut. Sehingga dia remehkan, bahkan tidak memberikan perhatian sedikitpun. Padahal sungguh hari-hari yang akan datang tersebut adalah hari-hari yang para pendahulu kita betul-betul bersemangat dalam mengisinya. Hari di mana pada hari tersebut ada satu hari yang merupakan hari yang paling utama dari hari-hari yang ada dalam setahun, yaitu Yaumu Arafah. Hari Arafah yang Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan pada hari tersebut hamba-hambanya yang berkumpul di Padang Arafah. Dan bagi mereka yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk bisa berhaji, maka disyariatkan bagi mereka untuk melakukan puasa pada hari tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan keutamaan padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal muqbilah, akan menjadi penghapus bagi setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga jangan sampai seseorang karena kebodohannya kemudian melalaikan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah persiapkan dari pahala-pahala yang utama. Kemudian di antara penghalang yang lain ma'asyiral muslimin adalah sedikitnya orang-orang yang tolong-menolong dengannya. Dan ini perkara yang sangat penting. Karena seorang muslim, dia mau tidak mau membutuhkan saudaranya yang lain. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena apa? Karena kaum muslimin butuh terhadap saudaranya. Oleh karena itulah ketika tidak ada saudara yang mengingatkan dia, yang saling bahu-membahu dalam amalan soleh, maka seseorang pun terkadang akan menjadi malas. Dan kebanyakannya, mereka pun meninggalkan amalan-amalan soleh. Lihat bagaimana contoh yang begitu bagus dari bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang dilakukan oleh pendahulu kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala suatu ketika bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 7 hari. Dan beliau bertamu ini sambil melihat bagaimana amalan dari orang soleh tersebut, dari seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang hadis-hadisnya begitu banyak sampai kepada kita. Maka dia mendapati bahwasanya Abu Hurairah, demikian pula istrinya dan satu orang pelayannya, mereka membagi malam menjadi 3 bagian. Membagi malam menjadi 3 bagian, atau kita sebut dengan bahasa kita menjadi 3 shift. Ketika yang satunya bangun, maka dia pun sholat. Kemudian ketika mau tidur, membangunkan yang satunya lagi, sehingga yang satunya ini bangun. Kemudian ketika dia telah sholat dan mau tidur, dia membangunkan yang satunya lagi. Saling bangun membangunkan demi melakukan sholat malam yang merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Ini sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu saling tolong menolong dengan keluarganya, dengan istri dan pelayannya untuk sama-sama bisa beribadah, bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam di saat orang-orang dalam keadaan terlelap. Dan hendaknya kita mencontoh mereka-mereka tersebut, orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan semangat mereka dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan hari-hari yang akan datang adalah kesempatan bagi kita semua ma'asyiral muslimin untuk betul-betul bersemangat, terutama di waktu siangnya. Karena waktu siang pada hari tersebut, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu lebih utama daripada waktu-waktu malamnya. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak puasa padanya, perbanyak sedekah padanya, sehingga bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di hari-hari tersebut. Kemudian di antara penghalang juga adalah banyaknya fitnah dan banyaknya perkara-perkara yang melalaikan. Kita hidup di zaman yang begitu banyak fitnah dan perkara-perkara yang melalaikan ma'asyiral muslimin. Kita akui maupun tidak, berbagai macam media massa banyak melalaikan seseorang dari melakukan sholat, banyak melalaikan seseorang dari menuntut ilmu-ilmu syar'i, banyak melalaikan seseorang dari membaca Al-Quran. Terlebih lagi fitnatul dunia, fitnah wanita, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Oleh karena itulah, tidak ada jalan yang lain untuk menghadapi fitnah tersebut kecuali menapaki apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal sehingga kalian mendahului fitnah-fitnah yang ada. Jangan sampai terdahului oleh fitnah, akan tapi kalianlah yang hendaknya mendahului fitnah tersebut sebelum datang kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang sebaik-baiknya pada hari-hari tersebut, sehingga kita termasuk mereka-mereka yang meraih keutamaan darinya, dimasukkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. As'alullah taufik lima yuhibbuhu wa yirdah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.